Mitra Bisnis Kompas menulis, salah satu pasal dalam undang-undang tentang DPR yang baru menyebutkan, untuk dapat memeriksa dan memanggil anggota DPR dalam penyidikan suatu kasus pidana, penyidik harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Mahkamah Kehormatan DPR. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti. Pak Ikrar, apa komentar Anda tentang ini? Itu pasal akal-akalan ya. Akal-akalan supaya teman-teman di anggota DPR itu seolah-olah ada satu perbedaan kelas gitu kan. Dan kita juga harus ingat ya bahwa yang namanya pidana korupsi itu nothing to do dengan persoalan kehormatan DPR ya. Maksud saya memang itu ada terkait dengan kehormatan DPR, tapi kenapa mesti dapat izin dulu dari ketua badan kehormatan DPR, itu menjadi satu tanda tanya besar ya. Sementara kita tahu pada tingkatan eksekutif kan presiden sendiri sudah tidak lagi mengharuskan bahwa menteri ataupun kepala daerah yang akan dipanggil oleh KPK itu harus dengan izin presiden gitu kan. Kalau pada tingkatan eksekutif saja sudah begitu longgarnya, mengapa kemudian pada tingkatan legislatif sekarang malah dibuat aturan yang seolah-olah itu akan memberikan satu semacam perlindungan tidak resmi lah gitu ya buat itu anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi itu gitu. Imunitas itu tidak boleh terjadi ya, atau perlindungan terhadap anggota DPR yang melakukan korupsi itu tidak boleh lagi terjadi gitu kan. Kenapa? Sebab kalau itu dilakukan ya, itu tadi masyarakat akan semakin nyinyir ya, atau tidak percaya kepada DPR, karena selama ini kan Anda tahu ya, DPR itu kan banyak sekali dikritik oleh masyarakat. Nah sekarang kalau kemudian ada juga itu satu undang-undang semacam ini yang kemudian menimbulkan satu tanda tanya besar juga begitu. Jadi ini semakin menambah ya kepercayaan orang bahwa memang DPR itu berupaya untuk bukan cuma melindungi anggotanya dalam kaitan dengan itu, tapi juga itu akan semakin memperkuat ya dugaan masyarakat ya bahwa DPR itu adalah penghambat dari pelaksanaan penerapan dari Undang-Undang Tipikor itu sendiri ya, pemberantasan korupsi itu. Dan itu kan sudah dimulai sejak upaya-upaya mereka untuk misalnya mengubah Undang-Undang mengenai KPK ya. Yang Anda tahu kan mereka ingin mengubah supaya KPK itu tindakan preventif saja ya, dan bukan bagian dari untuk menghabisi persoalan korupsi yang ada di negeri ini begitu. Apa Pak yang harus dilakukan terkait ide revisi ini? Kalau buat saya mau tidak mau, itu yang namanya publik harus cepat mengambil satu tindakan agar persoalan ini benar-benar tuntas. Gitu. Tidak ada lagi pembedaan antara anggota DPR dengan eksekutif ataupun masyarakat umum ya mengenai pemberantasan korupsi atau tindak pidana korupsi. Gitu. Demikian pakar politik LIPI Ikrar Nusa Bakti. Saya Wendy Lim.